بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، kita teruskan kembali pembahasan kita Ad-Durar al-Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang an-nafaqah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, yajibu ala zawj izawjah, naam, wal mutallaqati raj'iyan, wajib terhadap suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Naam, sebagaimana dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala, warzukuhum fiha waqsuhum, dan berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu. Nah. Wal mutallaqatu raj'iyan, dan juga mutallaqah raj'iyan. Kenapa wajib? Apa sebabnya? Karena masih istrinya. Nah. Selama masih dalam iddah. Nah. Labainan, berbeda dengan mereka yang sudah ditolak, istrinya ditolak bain, maka tidak ada nafkah. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nafaqata laki illa an takuni hamilan. Qala rahmatullahi taala alaihi, mustamir, وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والأقص. dan wajib على الوالد الموسر. على الوالد الموسر يعني seorang ayah yang musir, yang mampu untuk memberi nafkah kepada anaknya. Iwaladihi al-mu'sir. Al-mu'sir yaitu kepada anaknya yang tidak mampu. Wal-aqs, dan juga sebaliknya, yaitu seorang anak memberikan nafkah, anak yang mampu, kepada orang tuanya yang tidak mampu. Ini wal wal aqs. Dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Hindun binti Utbah, istri dari Abi Sufyan, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, seorang, bahwa Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang syahih, yang yakni al-bakhil, dan tidak memberikan nafkah yang mencukupi. La yu'tini min nafaqah ma yakfini wa yakfi bani, dan juga mencukupi dari anakku. Tidak cukup buat istrinya dan juga tidak cukup buat anaknya. Kemudian Al-Hindun mengatakan, illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi, dan aku mengambil hartanya, uangnya, tanpa sepengetahuan dari Abu Sufyan. Nah, apakah hal itu tidak mengapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, khudi min malihi bil ma'ruf, ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari harta itu dengan ma'ruf yang cukup buat engkau dan cukup buat anakmu. Ini dalil menunjukkan bahwa memberikan nafkah itu wajib kepada istrinya juga kepada anak-anaknya. Nah, istrinya juga kepada anak-anaknya. Dan juga di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang lelaki mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, indi dinar, saya punya harta ya Rasulullah, dinar. Kemudian Nabi mengatakan, anfiqhu ala nafsik, nafkahilah kepada dirimu sendiri. Wa qala indi akhar, saya punya yang lain Rasulullah. Qala anfiqhu ala waladik, berikan nafkah kepada anakmu. Ini juga dalil menunjukkan tentang kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Nah, di sana terdapat masail yang berkaitan tentang apabila seorang anak telah baligh, apakah masih ada kewajiban orang tuanya untuk memberikan nafkahnya? Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya selama anaknya belum baligh. Apabila sudah baligh, tidak wajib. Sebagian para ulama mengatakan bahwa seorang ayah wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya walaupun anaknya itu sudah baligh ataupun belum baligh, apabila dia tidak bisa memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, yakni anaknya masih belum bisa untuk mencari uang sendiri, memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, yakni minta makan masih kepada orang tuanya. Ini intinya belum bisa mandiri. Dengan ini para ulama menyebutkan bahwa seorang ayah, kalau anaknya walaupun sudah baligh, masih belum mampu untuk memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, pada anaknya itu, maka masih kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah. Naam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anfik ala waladik, tidak mengatakan sampai baligh. Nah, selama anaknya tadi belum mampu, nam wajib. Hal ini sebagaimana ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa tajibu ala alwalid almusir liwaladihi almusir, kepada anaknya yang tidak mampu. Nah, tidak mengatakan sampai baligh. Selama anaknya belum mampu, ya tadi, kewajiban masih tetap ada. Dan apabila anaknya wanita, nah, sedangkan anak yang perempuan, apabila sudah menikah, maka sudah terlepas nafkahnya, karena nafkahnya wajibkan suaminya. Nah, karena suaminya yang menikahi anaknya, intinya harus bisa untuk memberikan nafkah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ba'ah di sini itu bisa memberikan nafkah, nah, tempat tinggal, pakaian, dan juga memberikan makan. Nah, sehingga orang tuanya sudah terlepas kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya apabila anaknya yang perempuan sudah menikah. Wal aks, aks kebalikannya. Seorang anak kaya, orang tuanya miskin. Maka belilah nafkah kepada mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Naam. Dan sahibhuma, yakni pergaulilah mereka di dunia dengan hal yang ma'ruf. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua untuk berbuat ihsan. Karena termasuk dari berbuat ihsan, yaitu seorang anak ketika dia mampu, orang tuanya tidak mampu, untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu. Karena selama ini ketika dia masih bayi, yang dimana ibunya memberikan makan kepada anaknya, menyusuinya, mengandungnya selama 9 bulan. Kemudian terlahirlah anak dalam keadaan, dan tadi bisa saja ibunya yang meninggal ataupun anaknya yang meninggal, diberikan makanan, diberikan pakaian, bahkan didahulukan dari yang lain. Nah, kenapa? Karena anaknya masih kecil, masih membutuhkan gizi dan yang lain-lain sebagainya. Sehingga untuk membalas, yakni mereka telah merawatnya, yakni orang tua yang telah merawat anaknya, maka sepatutnya bagi seseorang untuk wasaibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, karena dengan berbakti kedua orang tua itu adalah merupakan sebab-sebab diijabahnya seseorang, doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan tawassul bi'amal soleh. Hal ini sebagaimana kisah dari Ashabul Ghar, yang dimana dia dalam perjalanan kemudian masuk ke dalam gua, dan gua tadi tertutup oleh batu. Salah satu di antara mereka bahwa kita tidak akan bisa keluar dari gua ini terkecuali kita bisa berdoa, terkecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan saleh. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, ya Rab, bahwa sesungguhnya saya punya orang tua yang sudah tua, dan saya selalu berbuat ihsan, bahkan mendahulukan kepada anaknya. Selalu tiap hari memberi susu. Orang tuanya bangun, tidur, diberi susu. Suatu saat ketika dia pulang dari kerjanya, membawa susu, dan orang tuanya tertidur lelap. Nah, kemudian orang tadi menunggu orang tuanya sampai terbangun. Padahal anaknya kelaparan, ingin susu tadi, sampai menarik-narik kakinya, ingin susu. Akan tetapi didahulukan orang tuanya. Kemudian ketika orang tuanya bangun, diberikan susunya tadi kepada kedua orang tuanya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila amalanku itu ikhlas karena ridhamu, maka bukalah batu yang menutup gua ini, maka terbukalah, bergeserlah. Nah, ini merupakan dari sebab-sebab diijabahnya seorang doa, seorang hamba doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, anta wa maluka li abik. Anta wa maluka li abik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, engkau dan hartamu itu kepunyaan bapakmu. Nah, karena sesungguhnya seseorang anak, apabila dia mempunyai harta, harta itu juga kepunyaan dari orang tuamu. Nah, anta wa maluka li abik. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, al-a'id fi hibatihi kal kalbi yaqi' yarji'u fi qai'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang yang mengambil kembali hadiah yang telah diberikan kepada orang lain, kal kalb, seperti anjing yang muntah kemudian menjilat muntahnya tadi. Kemudian Nabi mengatakan, illa, kecuali seorang ayah yang memberikan kepada anaknya. Boleh untuk diambil kembali. Limadha? Karena Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abik. Engkau dan harta engkau itu intinya kepunyaan dari orang tuamu. Sehingga seseorang yang punya harta dan orang tuanya miskin, maka bahagiakanlah mereka. Nafkahilah mereka. Baik. Qala Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Wa ala sayyid liman yamlikuhu. Wa ala sayyid liman yamlikuhu. Dan juga wajib ala sayyid untuk memberikan nafkah kepada budaknya. Nah. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban memberikan nafkah kepada budaknya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mamluk ta'amuhu wa kiswatuhu. Lil mamluk, yakni berikanlah kepada mereka makanan dan pakaian. La yukallifu minal amal illa ma yutiqu. La yukallifu, janganlah memberatkan dari pekerjaan yang dimana mereka tidak mampu. Misalkan seorang budak suruh bawa apa, lemari yang gede sendiri segini. Padahal budaknya tidak mampu. Atau bekerja pagi, siang, malam tanpa ada hentinya. Wahadama yajus. Sebagaimana Nabi SAW yang tadi kita sebutkan. Dan janganlah memberatkan kepada mereka suatu pekerjaan yang tidak mampu. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Kerjakanlah. Jadi seorang yang mempunyai budak, boleh mempekerjakan budaknya selagi budaknya mampu. Dan juga para ulama menyebutkan baik budak yang dia miliki ataupun binatang yang dia miliki. Contohnya seseorang mempunyai himar. Himar di belakangnya membawa barang yang sangat banyak sekali. Pakai roda seperti delman, banyak sekali. Sampai hirmanya terjungkal ke belakang. Gak bisa. Kenapa? Terlalu berat. Ini sama halnya dengan menyiksa binatang. Ini sama halnya dengan menyiksa binatang. Atau membajak sawah pagi, siang, malam, sawah apa sampai kerbaunya tidak istirahat. Tahu-tahunya kerbaunya sakit, mati. Binatang juga perlu istirahat. Ketika dalam perjalanan memakai kuda, jangan terus. Sampai tidak bisa istirahat. Akhirnya mati. Kelelahan. Jangankan binatang, kendaraan saja, kalau digedor terus, akan... Oh, ada jenazah ya. Oh, itu ya. Sudah ada jenazahnya. Belum. Hah? Coba lihat jenazahnya. Ada jenazahnya belum? Datang. Oh, ya lupa. Taib. Dikarenakan ada jenazah, taib, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini insyaallah. Kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Taib, naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم طيب kita teruskan kembali dan nah, kira lama tadi tanya sebentar. kita teruskan kembali pada pembahasan bab nafkah. Jabal Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa ala sayyid liman yamlikuhu, dan juga wajib terhadap sayyid untuk memberikan nafkah kepada yamlikuhu, yang dia punyai dari budaknya ataupun yang dia punyai dari hewan piaraannya. Hadis bagaimana yang tadi kita sebutkan. Bahwa kewajiban terhadap seorang sayyid untuk memberikan nafkah kepada budaknya, karena budaknya adalah merupakan harta kepunyaannya yang harus diberikan makan, berikan pakaian. Jangan sampai seseorang menyia-nyiakan atau melalaikannya, bahkan di sana terhadap tidak apa, bahkan di sana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ay yudayya man yaqutuhu. Cukup seseorang berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib diberikan makan olehnya. Dan hadis ini umum, baik untuk istrinya, untuk anaknya, untuk budaknya, dan juga untuk hewan piaraannya. Karena hewan piaraan juga harus diberikan makan, diberikan minum. Jangan sampai seseorang menyia-nyiakan karena ancamannya keras bagi mereka yang menyia-nyiakan, termasuk dari hewan piaraan juga. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa seorang perempuan itu diazab. Dia mempunyai hewan piaraan kucing, membiarkannya sampai mati, tidak melepaskannya sampai kucing tadi bisa mencari makan sendiri, akan tetapi mengurungnya sampai mati. Hadza ma yajuz. Kucing ataupun binatang yang lainnya kita membiarkannya. Kalau seseorang tidak mampu, maka berikan kepada orang lain yang mampu untuk memeliharanya. Atau kalau binatang ternak ya sembelih, misalkan kalau tidak mampu untuk memeliharanya. Atau dilepaskan, misalkan kalau dia tidak bisa memeliharanya. Seperti seseorang memelihara burung. Boleh seseorang memelihara burung? Boleh. Sebagaimana Nabi SAW ketika melewati, ada di sana adiknya Anas bin Malik sedang bermain-main burung dan burungnya mati. Nabi mengatakan, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang telah dikerjakan oleh Nughair? Nabi SAW menanyakannya dan burung itu mati. Ini dalil menunjukkan, para ulama menyebutkan bahwa diperbolehkan seseorang memelihara burung, yakni seseorang yang tamatta, bersenang-senang dengan suaranya, bersenang-senang dengan keindahan dari warna bulunya, dan itu sesuatu hal yang mubah, boleh, jais, selama dia mampu untuk memeliharanya. Boleh, jais, selama dia mampu untuk meliharanya. Kalau tidak bisa, lepaskan ahsan. Dilepaskan ahsan. Kenapa? Karena apabila kamu memeliharanya, tidak memberi makan, tidak minum, dibiarkan sampai begitu saja, akan mati dosa. Jangan dianggap hal yang kecil, yang sepele, itu hal-hal yang biasa. Sebagaimana dalam hadis yang tidak kita sebutkan, seorang perempuan yang merah kucing tidak diberi makan, diminum, sampai disiksa di neraka. Sampai disiksa di neraka. Sehingga seseorang, kalau emang dia mampu, ya silahkan. Kadang orang-orang yang mampu itu emang cukup rajin. Merah burung, pagi-pagi dimandiin burungnya. Padahal dia belum mandi. Terus kotorannya dibuang, dibersihin. Makanannya ditambahin, minumnya beli pisang kadang buat burung tadi. Dan itu dilakukan sering, tiap hari bahkan. Karena hewan juga perlu makan, jangan sampai kita membiarkannya semua. Kambing, sapi, baik yang dimakan dagingnya ataupun yang tidak dimakan dagingnya. Nah, kalau tidak bisa memeliharanya, asal lepaskan. Lepaskan, biar dia hidup bebas cari makan sendiri. Nah, sehingga kita di luar tanggung jawab. Wa ala sayyid liman yamlikuhu wa la tajib ala al-qarib liqaribihi illa min babi silatir rahim. Dan tidak ada kewajiban memberikan nafkah lil qarib kepada kerabat-kerabatnya illa min babi silatir rahim. Terkecuali mimbab apa? Untuk menyambung tali silaturahmi. Limadza la tajib? Karena tidak ada dalil menunjukkan tentang kewajiban harus memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat. Nah, kecuali mimbab silaturahmi, menyambung dari persaudaraan. Sebagaimana dengan keumuman banyak sekali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keumuman seseorang dianjurkan untuk menyambung tali silaturahmi. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa termasuk dari seseorang diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu seseorang menyambung tali silaturahmi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Jubair bin Mut'im mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulu jannah qati', tidak akan masuk surga qati'. Jadi seseorang yang memutus tali silaturahmi, dianjurkan kita berbuat baik kepada kerabat-kerabat mimbab silaturahmi. Dan hal ini yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan, kemudian dagingnya diberikan kepada kerabat-kerabatnya Khadijah. Saudara-saudaranya Khadijah berikan. Nah, karena Nabi pernah menikahi Khadijah. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha merasa cemburu, dan ini adalah suatu hal yang wajar. Bahkan Aisyah mengatakan bahwa saya tidak cemburu kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada Khadijah. Padahal Aisyah belum pernah bertemu dengan Khadijah. Aisyah bertemu dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Khadijah belum pernah bertemu dengan Aisyah. Akan tetapi Aisyah cemburu, sehingga mengatakan sepertinya disebutkan dalam hadis, sepertinya di dunia ini tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Kecemburuannya Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan daging-daging diberikan kepada saudara-saudaranya Khadijah. Dan Nabi mengatakan bahwa Khadijah begini dan begitu, saya mempunyai anak dari Khadijah. Nah, dan ini mimbab silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Nah, tidak ada kewajiban, akan tapi mimbab silaturahim termasuk sesuatu yang dianjurkan, menyambung tali silaturahmi. Nah, kepada kerabat-kerabat kita, sepupu atau lain sebagainya, atau bahkan kepada tetangga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abadar, idza tabakhta marakan fa'tsir ma'aha." Wahai Abadar, apabila engkau memasak marak, perbanyaklah airnya. Kemudian berikanlah kepada jiran, kepada tetangga-tetangga. Nah, ini mimbab menyambung tali silaturahmi. Bahkan Aisyah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak tetangganya, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kepada siapakah yang ini berbuat baik tetangganya? Punya hadiah, punya sesuatu, tetangganya banyak. Kepada siapa ya Rasulullah aku berikan? Aisyah mengatakan, Rasulullah mengatakan, kepada yang lebih dekat pintu rumahnya dengan rumahmu. Lihat, jangan kita memberikan yang jauh, tetangga kita yang dekat tidak diberikan. Yang jauh dikasih, yang tetangganya apa yang tetangga yang dekat tidak diberikan. Akan tapi berikan, dahulukan kepada mereka. Kenapa? Karena itu tetanggamu. Naam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Naam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Kalau kita melihat memberi hadiah kepada yang jauh-jauh, tetangganya di pinggir rumahnya dicuekkan, akan merasa, kenapa kok saya tetangganya merasa tidak apa yang jauh di berhadiah lain sebagainya, akan merasa tersakiti. Karena seseorang ketika ada sesuatu dia akan ingin meminta tolong kemana? Orang yang paling jauh, tetangganya dulu. Ketika rumahnya kebakaran, misalkan rumahnya dirampok maling, yang lebih tahu siapa? Tetangganya. Sehingga berbuat baiklah kepada tetangga, kerabat, dan juga yang lain sebagainya. Mimbab silati arham. Nah, berbuat baik. Bahkan berbuat baik kepada teman ayah kita, ini termasuk dari berbuat baik mimbab silaturahim. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ketika dalam perjalanan ada seseorang, Ibnu Umar memakai kendaraan, ada seseorang yang lewat depan Ibnu Umar. Ibnu Umar menyalaminya, kemudian orang tadi suruh naik kendaraannya Ibnu Umar. Nah, kemudian orang bertanya, kenapa? Itu termasuk dari teman dekatnya bapakku. Mengamalkan dengan hadis Nabi SAW, termasuk mimbab silaturahim, seseorang berbuat baik kepada teman dekat orang tuanya. Nah, ini juga mimbab silaturahim. Orang tuanya sudah meninggal, misalkan ada teman-teman orang tuanya yang dekat dulu. Maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada teman-teman dekat orang tua kita. Qala rahmatullahi taala alaihi, wa man wajabat nafaqatuhu wajabat kiswatuhu wa suknahu. 6. Wa man wajabat, dan barang siapa yang wajib dinafkahi, berarti wajib juga diberikan pakaian dan tempat tinggalnya. 6. Karena kewajiban memberikan nafkah adalah memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, bukan hanya makanan saja. Akan tetapi juga memberikan nafkah dengan pakaian, pakaiannya. Dengan ma'ruf tentunya. Jangan sampai kita melihat anak kita bajunya sudah seminggu tidak diganti, bolong-bolong, misalkan lain sebagainya, pada orang tuanya mampu. Nah, dan juga kepada istri kita, berikan pakaian. Nah, kalau pakaian sudah jelek, pakaian sudah kecil, sudah yakni tidak layak untuk dipakai, belikan lagi. Nah, belikan lagi. Warzukhum fiha waqsuhum, dan berilah mereka belanja dan pakaian. Nah, usuknahu, dan juga kewajiban untuk memberikan tempat tinggal. Nah, walaupun masih ngontrak, boleh, jais. Bukan merupakan syarat seseorang ketika harus menikah harus punya rumah dulu. Ngontrak, selama dia masih berusaha, mungkin di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki sehingga dia bisa mengumpulkan uang sehingga bisa membeli rumah, apa jais. Nah, sebelumnya misalnya ngontrak dulu satu rumah ke rumah yang lain, pindah lagi ngontrak, selama dia mampu, boleh, jais. Nah, Allah taala alam. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan kita dari pembahasan nafkah. Insyaallah taala kita akan masuk ke bab yang berikutnya, itu bab ar-radha', menyusui. Pada pertemuan berikutnya naktafi lana subhanakallah bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.